Masih kita membahas tentang makna dari an-nakirah. An-nakirah adalah setiap isim yang menyebar pada jenisnya, tidak menghususkan satu benda tanpa yang lainnya. Ya. Contohnya adalah rajul faros kitab. Ketika disebut rajul, maka masuk di dalamnya semua orang laki-laki yang sudah baligh. Yaslu an yuqal rajul. Ya. Kita ulang dari ucapan beliau. Fakullun minas salafah shadiqun ala kulli fardin min afrodi jinsih. Setiap dari tiga contoh ini, yaitu rajul, faras, kitab, shadiq ala kulli fardin min afrodi, cocok untuk diterapkan pada setiap satuan dari satuan-satuan jenis yang ada di dalamnya. Rajul cocok dikatakan ataupun diterapkan untuk setiap laki-laki yang telah baligh. Faras juga cocok untuk digunakan pada setiap khail, kuda. Kitab cocok digunakan untuk setiap kitab. Ya, tanpa mengecualikan satu pun dari anggotanya. La ala sabili syumul. Tapi tidak di atas sisi asyumul, pencakupan. Ketika disebut rajul, ya tidak semuanya dalam satu waktu itu terkenai. Ya. Bal ala sabilil badal. Tapi di atas sisi al-badal. Al-badal yaitu perwakilan. Ya, cukup diambil satu maka terwakili dari yang lainnya. Ya. Ketika dikatakan ibdrib rajulan, pukullah seorang laki-laki. Di sini ketika belum dikerjakan masih umum. Silakan, yang penting laki-laki baligh engkau pukul berarti engkau telah melaksanakan apa? Perintah. Umum kan? Ya. Tapi umumnya sifatnya badali, dengan kamu pukul satu orang sudah tercukupi dari yang lainnya. Nah, ini badali. Ataupun syumul beda. Ya, ataupun mutlak yang merupakan lawan dari apa? Ataupun am yang merupakan lawan dari mutlak itu beda. Cakupannya menyeluruh ketika dikatakan ibrib, ya, al-tolabah, pukullah para santri semua kena. Tidak boleh antum hanya memukul satu orang saja. Kalau antum hanya memukul satu orang berarti belum melaksanakan tugasnya. Dan kalau idrib tolaban, satu santri, silakan masih umum. Ya, dari sisi umumnya masing-masing mengandung makna keumuman. Hanya saja umumnya am itu mencakup semuanya. Ataupun umumnya mutlak itu badali, terwakili dengan satu. Ya. Ya'ni annaha tasduq ala kulli wahid badala min al-akhar. Ya'ni bahwasannya masing-masingnya, apakah rajul, faros, kitab dan yang lainnya dari isim-isim yang nakirah itu cocok ala kulli wahid, diterapkan atas setiap orang, setiap anggotanya. Badala min al-akhar, sebagai ganti dari yang lainnya. Ya. Lana tasduq ala jami' duf'ah wahidah. Bukanlah maknanya bahwasanya dia, isim yang nakirah itu, bisa diterapkan untuk seluruhnya dalam satu waktu. Tidak. Maknanya bahwasanya itu cocok diterapkan untuk salah satu dari anggotanya. Dan sudah terwakili dari yang lainnya. Bukan mencakup seluruhnya. Ya. Wala yushtarat fin nakirah kasratul afrad al-mundarijati tahtaha. Kama yuhimhu tamthilul musannif. Dan tidak dipersyaratkan pada isim yang nakirah kasratul afrad al-mundarijah, banyaknya anggota, satuan-satuan yang berjalan di bawahnya. Kasratu sebagai naibul fa'il dari syarat. Tidak dipersyaratkan pada isim yang nakirah agar banyak anggotanya yang berjalan di bawahnya. Seperti rajulun kan banyak. Iya kan? Banyak sekali rajulun. Faras banyak, kitab banyak. Apakah itu mensyarat bagi isim nakirah? Tidak. Tidak dipersyaratkan pada isim nakirah banyaknya anggota yang berjalan di bawahnya. yang ada di bawahnya. Kama yuhimuhu tamthilul musannif, sebagaimana ini dikesankan oleh contoh yang dicontohkan oleh musannif. Beliau mencontohkan isim-isim nakirah yang di bawahnya banyak anggotanya, iya kan? Rajul banyak. Faras banyak, kitab banyak. Sepertinya mengesankan bahwasanya yang namanya nakirah harus berjalan di bawahnya satuan-satuan yang banyak. Ternyata tidak seperti itu. Fali syartu an yakuna wad'uha 'ala syuyu'. Bahkan syaratnya agar isim tersebut yang nakirah diletakkan 'ala syuyu', untuk mencakup. Ya, untuk mencakup yang lainnya, tidak mengkhususkan yang satu tanpa yang lainnya. Cukup seperti itu. Niatnya diletakkan isim tersebut agar mencakup yang lainnya, menyebar pada yang lainnya. Sawa'un kana lahu afrad fil kharij, sama saja apakah isim nakirah tersebut memiliki anggota satuan-satuan di alam nyata seperti fals banyak kan, kitab banyak, apalagi rajul banyak, bait banyak, dan yang lainnya. Kal amsilati salasah, seperti tiga contoh yang dicontohkan oleh al-musannif. Am lam yakun minha illa fardun wahid, ataupun tidak ada pada isim nakirah tersebut satuan kecuali satu saja di alam nyata. Seperti syams, ada berapa? Matahari, satu. Nakirah apa ma'rifah? Nakirah. Kenapa? Karena lafadz ini diletakkan untuk mencakup yang lainnya, meskipun pada prakteknya di alam nyata hanya ada berapa? Satu. Qamar juga, bulan. Fa'innahuma nakirotan, keduanya adalah isim yang nakirah. Makanya dimakrifahkan dengan apa? Alif lam. Wasyamsi wadhuhaha. Ya kan? Lasyamsu yambagi laha antudrikal qamar. Ya. Wal qamar. Wasyamsi wadhuhaha. Wal qamari dikasih alif lam. Lita'arif. Untuk memakrifahkan. Ya. Nah, sungguhnya keduanya syamsu dan qamar itu isim yang nakirah. Li'annahuma min babil kulli alladhi lam yujad minhu illa fardun wahid. Karena keduanya masuk kepada bab kulli. Isim nakirah. Kulli yang mencakup yang lainnya. Hanya saja alladhi lam yujad minhu illa fardun. Min babil kulli yang tidak ada darinya kecuali satu anggota saja. Sama seperti rajul. Itu min babil kulli. Tapi ini banyak anggotanya. Faros banyak. Kitab baros. Kitab banyak. Baitun banyak. Anggotanya banyak. Ini mimbabil kuli. Ya, anggotanya banyak. Tapi syams dan qamar mimbabil kuli. Tapi tidak ada anggotanya kecuali apa? Satu. Ya. Ada kemiripan dengan apa? Isim jenis. Mawudhi'a atau mutliqa ala ma'nan kuli. Kita masih ingat tentang apa? Isim jenis. Mawudhi'a ala ma'nan kuli. Apa yang diletakkan untuk makna yang menyeluruh. Ya. Ini sama, syams dan qamar juga masuk kepada bab kulli. Kalimat ataupun lafaz yang diletakkan tidak mengkhususkan satu tanpa yang lainnya. Hanya saja satuannya hanya satu di sini. Padahal nyata. Lakinna lafzahuma, hanya saja memandang lafaznya. Lafzahuma, lafaz keduanya, syams dan qamar, salih li tanawuli afrodin kathira. Bisa mencakup satuan-satuan yang banyak lafaznya ini. Meskipun anggotanya pada alam ini hanya satu. Walihada jumi'a fi qawli syair. Oleh karenanya keduanya asyams wal qamar dijamakkan pada ucapan penyair. Mali syumusi tuqilluhal awsanu. Kenapa matahari-matahari ini dibawa oleh ranting-ranting? Ketika seorang duduk di bawah pohon yang rindang, seolah-olah di situ pohon tersebut memikul apa matahari yang ada di atasnya karena tertutupi cahayanya. Mali syumus itu qilluhal aghsan li syumus. Syumus jamak dari apa? Syams. Ya. Dijamakkan, bisa dijamakkan. Ya, karena dia termasuk isim yang nakirah. Wa taqribuha ila al-fahmi. Saya belum baca ya. Belum ya itu ya. Wa qawlul akhar, kemudian ucapan penyair yang lainnya Wujuhuhum ka'annaha aqmarun. Wajah-wajah mereka seolah-olah bulan-bulan. Ya. Bulan-bulan purnama. Menggambarkan keindahan, ketampanan wajah-wajah mereka. Di sini aqmar, bentuk jamak tidak apa? Qamar. Dari qamar. Ya. Hai itu. Ya. Wa aidan fa bi'tibari tajaddudi syamsi kulla yawmin wal qamaru fi kulli syahrin ka'anna afradahuma ta'addadat wa in kanat haqiqatuhuma wahidatun wa in kanat haqiqatuhuma wahidatan. Dan juga apabila kita memandang tajaddudi syams, berganti-gantinya keadaan matahari, disebutkan di dalam kitab Dafa'iha Malitirab Asyinqiti oleh beliau, disebutkan di kitab tersebut bahwasanya matahari itu di setiap harinya berbeda. Ya, berbeda-beda tempat terbitnya dan tempat tenggelamnya. Memiliki 360 tempat. Dari masyariq wal maghrib, makanya dijamakan Rabbul masyariq wal maghrib. Kenapa? Karena masyriq dan maghrib, ya, masyriq tempat terbitnya matahari itu sejumlah 360. Ya. Berbeda-beda dia tempat terbitnya, bergeser-geser. Ya. Juga tempat terbenamnya. Beliau menukilkan riwayat dari Ibnu Abbas. Kalau melihat dari tajadudi syams, ya, berganti-gantinya matahari dari arah terbit dan terbenamnya, maka seolah-olah matahari itu banyak. Iya kan? Wa aidan fa bi'tibari tajadudi syams, juga dengan memandang berganti-gantinya matahari di setiap harinya. Wal qamar fi kulli syahrin, dan bulan pada setiap bulannya. Ka'anna afradahu ma ta'addadat, maka seolah-olah, ya, satuannya itu berbilang. Ya, jumlahnya itu seolah-olah banyak. Berbeda-beda. Karena kondisinya tadi berbeda-beda. Matahari setiap hari terbit dari arah yang bergeser dari sebelumnya. Meskipun tetap dari arah masyriq. Juga bulan pada setiap bulannya berubah-ubah keadaannya. Ya. Melihat ini seolah-olah bilangannya banyak. Wa in kanat haqiqatuhuma wahida, meskipun hakikatnya bendanya ya satu, matahari satu, bulan satu. Cuma dari sisi tadi, ya, tajaddud asyams, berganti-gantinya arah terbitnya matahari dan juga bulan, maka sepertinya berbilang. Wa taqribuhuma, sekarang kita baca matan dulu. Wa taqribuhuma ila al-fahmi an yuqala anna kiratu kullu ma saluha atau salaha dukhulu al-alif wal lam alayhi ka rajulin wa imra'atin wa thawbin aw kullu ma waqa'a mawqi'a ma yasluhu dukhulu al-alif wal lam alayhi kadhi bi ma'na sahib taqribuha. Penekatan definisi dari nakirah kepada pemahaman atau gampangnya gitu ya. Taqribuha ilal fahmi. Ya. Definisi yang mudah untuk difahami dari an-nakirah adalah an yuqal, dikatakan an-nakiratu kullu ma saluha duhulul alif wal lam. Setiap isim yang bisa dimasuki alif dan lam. Ini mudah kan? Ya, sampai pun santri yang baru belajar ya bisa. Ya. Ya. Setiap kalimat, setiap isim yang bisa dimasuki oleh alif dan lam kepadanya, maka itu apa? Nakirah. Seperti rajul, bisa enggak dikasih alif lam? Ar-rajul bisa. Imratun dikasih alif lam? Jadi apa? Hah? Jadi apa? Al al-mar'atu. Wa thawbun, al-thawbu. Ya. Au kullu ma waqa'a mawqi'a ma yasluhu dukhulul alif wal lam, atau setiap isim yang menempati posisi kalimat yang cocok untuk dimasuki alif dan lam. Seperti zi. Ini zi adalah kalimat yang menempati posisi isim yang bisa dimasuki oleh alif lam. Karena zi bermakna sahib. Sahib bisa enggak dimasuki alif lam? Bisa. Meskipun zi itu sendiri tidak bisa dimasuki alif lam. Zu, mana ya? Zu. Zu malin. Zu, itu isim yang apa? nakirah. Kenapa? Karena dia menempati posisi isim yang bisa dimasuki apa? Alif dan lam. Karena dhu maknanya sahib. Sahib bisa enggak dikasih alif lam? Bisa as-sahib. Maka dia juga apa? Nakirah dhu. Baik, kita lihat syarahnya. Fahami dulu matanya ya. Sehingga kalaupun antum bingung ya, matanya faham ya lumayan lah. Jadi isim nakirah adalah setiap isim yang cocok atau bisa dimasuki oleh alif dan lam. Seperti rajul, imro'ah, thawb, dan yang lainnya. Ya. Atau setiap isim yang dia bisa menempati tempatnya isim lain yang dia bisa dimasuki oleh apa? Alif dan lam. Seperti zu. Ini zu menempati posisi isim yang lain. Karena dia zu bermakna apa? Sahib. Yang isim yang lain ini bisa dimasuki oleh apa? Alif dan lam. Maka sama. Zu juga apa? Nakirah. Nah, kita lihat syarahnya. Wa taqribuha ay an-nakiratu wal muradu taqribu haddiha ila al-fahmi ay fahmil mubtadi. Taqribuha pendekatan definisi nakirah. Wal murad taqribu haddiha. Dan yang dimaksud dengannya adalah taqribu haddiha. Pendekatan definisi dari an-nakirah. Definisi mudah dari nakirah ila al-fahmi, kepada pemahaman. Ay fahmil mubtadi, yakni pemahamannya para pemula yang mempelajari ilmu nahwu. An yuqalu an-nakirah, yaitu dikatakan an-nakiratu, nakirah adalah kullu, setiap. Kullu dengan rafa khabar dari nakirah. An-nakirah mubtada. An-nakirah adalah kullu. An-nakirah adalah setiap ma saluha, setiap apa saja dari isim yang mausuf disifati dikaunihi, bahwasanya dia itu saluh, bisa. Ya, ataupun solah, bisa dengan fathah lamnya solah atau dengan dhammah lamnya saluh. Isim nakirah adalah setiap isim yang bisa dimasuki alif dan lam. Yang mana alif dan lam di sini al-mu'assirataini ini lita'rif, memberikan pengaruh ma'rifah isim tersebut yang dimasukinya. Itu syaratnya. Ulangi. Isim nakirah adalah setiap isim yang bisa dimasuki oleh alif lam yang memakrifahkannya. Fi fasihil kalam, pada kalam yang fasih. Wa mitlu dhalik, tanya semisal alif lam yang fungsinya juga sama memakrifahkan isim yang dimasukinya adalah am. Ini pada bahasanya orang himyar. Diriwayatkan satu riwayat, Allah alam kesahihannya, ucapan Nabi, laisa minam bir am siyamu fim safar. Mengganti alif lam dengan am. Bahasa orang himyar. Laisa minam bir am siyamu fim safar. Aslinya apa? Laisa minal bir am siyamu fim safar. Ya. Semisal dengan alif lam adalah am. Pada bahasanya orang himyar. Wadhalika. Dan contohnya isim nakir adalah rajul, imro'ah, thawb. Fa inna kullan minhuma salihun lidukhulil alifi wal lam. Maka sesungguhnya masing-masing dari tiga contoh ini bisa dimasuki oleh alif dan lam. Rajul ar-rajul, imratun al-mar'atu, thawbun al-thawbu. Bi an yuqal ar-rajul wal mar'ah wal thawb, dengan dikatakan padanya ar-rajul wal mar'ah wal thawb. Au kullu ma waqa'a mawqi'a ma yaslih dukhulil alif wal lam. Atau pelengkapnya, setiap isim, ya, ma waqa'a, setiap apa saja dari isim yang waqa'a, menempati tempatnya isim yang bisa dimasuki oleh alif dan lam. Al-mu'assirataini lita'rif, yang memberikan pengaruh ma'rifah. Alaihi, atas yang dimasukinya. Wa dhalika, hal itu contohnya zi. Kazi, zu, zi, za. Di sini majrur, maka zi. Marfunya apa? Zu. Zi pada contoh, marartu bi zi malin, saya melewati zi malin, pemilik harta, orang yang berharta. Waraitu za malin, waja'ani zu malin. Fa inna hadzal isma la yaqbalu al alif wal lam. Sesungguhnya isim ini zi, zu, za, tidak bisa menerima alif dan lam. Lakinnahu waqa'a mawqi'a syai'in yaqbalu dzalik, hanya saja dia menempati posisi isim lain yang bisa menerima alif dan lam. Li'annahu kama qala al-musannif, karena dia dzu sebagaimana yang dikatakan oleh al-musannif bi ma'na sahib, bermakna sahib. Wa sahib yaqbaluha, dan sahib, kalimat sahib bisa menerima apa? Alif dan lam. Dengan ini kita tahu bahwasanya dzu atau dzi adalah apa? Isim yang nakirah. Wa kadzalika man, demikian contoh yang lain adalah man. Man fi nahwi, pada semisal ungkapanmu ra'aitu man huwa sahibun lak, saya melihat orang yang merupakan temanmu, saya melihat orang yang dia itu teman kamu. Di sini man waqa'at, waqa'at itu sebagai apa? Khabar dari man. Demikian pula man pada contoh ra'aitu man huwa sahibun lak waqa'at. Man di sini menempati posisi kata yang lain, yaitu bermakna insan. Dan insan yaqbalul alif wal lam, bisa menerima apa? Alif dan lam, al insan. Meskipun man itu sendiri tidak bisa, tapi dia menempati, iya, menempati apa? Tempatnya, kalimat yang lain yang dia bisa menerima al, yaitu insan. Dan insan menerima alif dan lam, kal insan. Fadhu wa man, maka dhu dan man nakiratan, keduanya adalah isim yang nakirah. Ya, pada contoh ini ya, man nakirah. Dhu dan man nakiratan adalah dua isim yang nakirah pada dua contoh ini. Kenapa? Li wuqu'ihima mawqi'a ma yaqbalul alif wal lam, karena keduanya menempati posisi apa yang dia bisa menerima alif dan lam, posisi apa saja dari isim yang bisa menerima alif dan lam. Saya ulangi, karena keduanya menempati posisi apa yang bisa menerima alif dan lam. Kalau dhu menempati posisi apa? Sahib. Man menempati posisi apa? Insan. Al-mu'arrifah, yang memakrifahkan. Alif dan lam yang memakrifahkan. Fakharaja, maka keluar dengan definisi ini, ma la yasluh dukhulul alif wal lam alaih, isim yang tidak bisa dimasuki oleh alif dan lam, yaitu dari isim-isim yang ma'rifah, seperti Zaid, Amr, Bakr, ini tidak bisa dimasuki alif dan lam. Ya, al Zaid, al Zaid, al Amr, al Bakr. Atau yasluh, bisa dimasuki oleh alif dan lam, walakin la tu'athir fi ta'rifan, hanya saja alif lam tidak memberikan pengaruh padanya ma'rifah, tidak memberikan pengaruh ma'rifah pada yang dimasukinya. Seperti contoh Fadl, Harf, Abbas, Hasan, A'laman, nama-nama. Fa inna al idza dakhalat alaihi, sungguhnya al apabila masuk kepada Fadl, Harf, Abbas, Hasan, seperti Al-Fadl, Al-Harf, Al-Abbas, Al-Hasan, la tufiduhu ta'rifan, tidaklah menjadikan isim tersebut ma'rifah. Ya. Jadi penting untuk ditambahkan di situ keterangan al-mu'arrifah, alif dan lam al-mu'arrifah. Ya. Karena di sana ada alif lam yang masuk kepada isim yang ma'rifah. Dan adanya dia, masuknya dia kepada isim tersebut, tidak menjadikannya ma'rifah. Dan dibuangnya isim tersebut, tidak menjadikannya nakiroh, yaitu ketika masuk kepada a'lam, kepada nama-nama. Falayakunu nakiratan inda hadfiha, maka tidaklah masing-masing dari contoh tadi menjadi nakiroh ketika dibuang darinya alif dan lam. Harf, al-harf dibuang alif lamnya, tidak menjadi nakiroh, tetap dia ma'rifah. Al-abbas dibuang alif lamnya, abbas, tetap ma'rifah. Al-Hasan dibuang alif lamnya, Hasan, tetap ma'rifah. Wa kadza, sampai di sini paham? Ada yang belum jelas? Ditanyakan. Jadi kesimpulannya, definisi mudah dari nakirah adalah setiap isim yang bisa menerima atau dimasuki oleh alif dan lam, atau yang bisa menempati tempatnya, ataupun yang menempati posisi kalimat yang dia bisa menerima alif dan lam, menempati posisi kalimat yang lain. Yang kalimat yang lain ini bisa menerima apa? Alif dan lam. Ya. Alif dan lam di sini ditambahkan al-mu'arifah, yang memakrifahkan. Karena tidak semua alif dan lam memakrifahkan. Ya. Apa contohnya alif dan lam yang tidak memakrifahkan? Yaitu alif dan lam yang masuk kepada a'lam, kepada nama-nama al-Hasan, al-Abbas, ya, dan yang lainnya. Wa kadzal asma'ul mutawaghilah fil ibham wa asma'ul fa'ilin wal maf'ulin fa inna al wa in saluha dukhuluha alayh lakinnaha baqiyatun 'ala al ibham fala tufiduha ta'rifan. Demikian pula isim-isim yang tenggelam dalam keibhaman, dalam kesamaran, ketidakjelasan, meskipun dia dikasih alif lam tetap samar, tetap mubham. Alif lam ini tidak menjadikan dia ma'rifah. Nanti akan dicontohkan oleh beliau. Wa asma'ul fa'ilin wal maf'ulin, dan juga isim-isim fa'il dan isim-isim maf'ul. Kalau diidhafahkan tidak menjadi ma'rifah. Ataupun kalau ditambahkan alif dan lam tidak menjadikannya apa? Ma'rifah. Fa inna al wa in saluha dukhuluha alaih, sungguhnya al meskipun bisa masuk kepadanya, kepada isim yang mutawaghilah, tenggelam dalam keibhaman, ketidakjelasan, kesamaran makna, ataupun kepada isim fa'il atau isim maf'ul, meskipun al masuk, bisa masuk kepadanya, lakinnaha baqiyatun 'ala al-ibham, hanya saja masing-masingnya dari asma' mutawaghilah fil ibham dan asma' al-fa'ilin wal maf'ulin tetap dalam keadaan ibham, mubham, tidak jelas, samar, masih belum tertentu meskipun dimasuki alif dan lam. Fala tufiduha ta'rifan, dan al di situ tidak menjadikannya ma'rifah. Wa kharaja bi fasihil kalam, dan keluar dengan qaid fasihil kalam pada ucapannya Asy'arih di sini. Alif dan lam al-mu'assirataini li ta'rif. Alif dan lam yang memberikan pengaruh ma'rifah pada apa yang dimasukinya, fi fasihil kalam, pada bahasa yang fasih, pada ucapannya fasih. Maka keluar darinya alif lam yang masuk, kita lihat di sini, ma dakhalat 'alaihi alif lam min al-ma'arif. Keluar dengan qaid batasan bi fasihil kalam, alif lam yang masuk pada kalam yang fasih, keluar dengan qaid ini, ma dakhalat 'alaihi alif lam min al-ma'arif. Isim-isim ma'rifah yang dimasuki alif dan lam. Ini keluar dari pembahasan. Ya. Misal Yazid, contoh Yazid fi qawli syair, pada ucapannya penyair. Ra'aitul walida ibn al-Yazid mubarakan syadidan bi'aba'il khilafati kahiluh. Ra'aitul walida, ada alif lamnya. Ra'aitul walida ibn al-Yazid, ibn al-Yazidi mubarakan syadidan bi'aba'il khilafati kahiluh. Ra'aitul walida ibn al-Yazid mubarakan, saya melihat al-Walid ibn al-Yazid seorang yang diberkahi. Syadidan bi'abail khilafati kahiluh. Kahil, pundaknya itu kuat, kokoh di dalam memikul beban kekhilafan. A'ba, beban-beban kekhilafan. Syair sini al-Yazid, al-Walid. Ya, masuk pada isim-isim yang ma'rifah ini, al-Zindan. Ini keluar dari fasihil kalam. Kalam yang fasih. Wa min alamatin nakirah aibu. Sampai di sini faham? Ya. Mungkin kita contohkan ad-dharib, al-madrub, ja'a ad-dharib wal-madrub, nah, itu tidak menjadikannya ma'rifah. Al-ghair sering kita dengarkan ada alif lamnya. Ada alif lamnya tapi bisa tetap diidhafahkan bisa. Ya. Nanti insyaallah ada pada pembahasan berikutnya. Wa min alamatin nakira aidha dukhulu rubba, dan di antara tanda isim yang nakirah juga adalah masuknya ruba. Ruba apa maknanya? Hah? Dalam ilmu nahwu, taklil ya. Terkadang jarang. Di antara tanda isim nakirah adalah masuknya rubah kepada isim tersebut. Seperti rubah syaikhin rawaitu anhu. Jarang sekali ada seorang syaikh yang aku meriwayatkan darinya. Rubah syaikhin. Di sini syaikhin adalah isim yang nakirah. Kenapa? Kemasukan rubah. Ya. Walailin kamaujil bahri arha suduluha ilayya liyabtaliya. Di situ wawa urubba. Ya. Lailin nakirah. Masukkan wawa urubba. Dibahas di ilmu di kotor nada itu. Kemudian tanda berikutnya. Qabuluha likam. Tanda berikutnya dari isim yang nakirah adalah bisa menerima kam. Atau ka'ayin. Al-khobariyataini. Yang khobariyah. Bukan istifhamiyah. Bukan untuk pertanyaan. Hanya pengkhobaran. Contohnya wa kam min qaryah, alangkah banyak terjemahnya. Alangkah banyak satu penduduk. Wa ka'ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimah. Alangkah banyak penduduk yang kami binasakan dalam keadaan mereka berbuat zalim. Wa ka'ayyin min dabah, alangkah banyak makhluk yang melata. Ya, alangkah banyak. Di sini qaryah dabah adalah isim yang nakirah. Apa tandanya? Kemasukan kam dan ka'ayyin. Yang al-khabariyataini. Khabariyah. Wa wuku'uha halan. Tanda dari isim nakirah berikutnya adalah jatuhnya isim tersebut sebagai hal. Ja zaidun rakiban. Ya kan? Hal. Menurut pendapat jumhur dan orang-orang Basrah. Itu mesti apa? Ma'rifah nakirah. Ja zaidun rakiban. Bukan ar-rakibah. Ya kan? Ja zaidun rakiban. Atau tamiz. Tasabbaba Zaidun araqan. Nakirah semua, ya kan? Jatuhnya isim tersebut sebagai hal atau tamyiz itu menandakan bahwasanya dia adalah isim yang nakirah. Tapi bila takwil, ya, bila takwil sebagai hal ataupun tamyiz tanpa takwil. Karena di sana ada hal tapi muawwal, jadi bentuknya ma'rifah. Seperti wahdah, la ilaha illallah wahdahu. La syarikal wahdah. Di situ hal tapi dia takwil, ditakwil dengan munfaridan, maka dia beda kondisinya. Ya. Tamiz juga dalam basyir saya belum menghafalnya, pernah hafal lupa. Ya, tibta an-nafsa. Iya. Tibta an-nafsa pakai alif lam. Hanya tibta nafsan, ya kan? Tapi tibta an-nafsa, ditakwil dengan nafsan. Tapi menurut orang-orang Kufah enggak mengapa. Tamiz itu adalah apa? Dalam kondisi nakirah, apa ma'rifah. Tapi pendapat jumhur harus apa? Bentuknya nakirah, ditakwil. Jadi jatuhnya dia sebagai hal dan tamiz bukan dengan ditakwil. Karena yang ditakwil terkadang bentuknya ma'rifah seperti wahdahu. Tibta'an nafsa, an-nafsa. Engkau baik jiwamu. An-nafsa dengan alif lam. Ini ditakwil semua. Iya. Kemudian di antara isim-isim yang nakirah adalah isman au khobaron lila anna filil jinsi. Isim dan khobarnya la anna filil jinsi. La ilaha illallah. Ilaha. Isim apa? Hah? Ilaha sebagai apa? Isim la. Ini isim la dia. Mana khobarnya? Mahdhuf. Apa takdirnya? Maujudun. Apa? Bukan maujudun apa? Hakun. La ilaha hakun. Kata Syekh Ibnu Utsaimin. Lebih tepat hakun tanpa ba. Kenapa? Karena yang mahdhuf satu itu lebih baik daripada yang mahdhuf dua. Kalau lebih hakin hanya mahdhuf dua. Ya kan? Bi dengan hak gitu loh. Jadi la ma'bud hakun. Mananya sama. Tidak ada ilah yang hak. Hakun. Sama-sama keduanya adalah ma'rifah. Atau contoh yang lain. La sahiba ilmin mamkutun. Ya kan? Sama. Keduanya baik isimnya la sahiba. Ataupun khobarnya mamkutun. Keduanya adalah isim yang nakirah. Ya. Isim dan khobarnya la nafiyah adalah nakirah. Wahiyya aqsamun mutafawidatur rutbah. Dan dia isim nakirah itu memiliki bagian-bagian macam-macam. Mutafawidatur rutbah, tingkatannya berbeda-beda. Fa'ankarun nakirat, nakirah yang paling nakirah, bukan paling mungkar ya. Isim nakirah yang paling nakirah adalah kata ma'lum. Itu yang paling nakirah, ma'lum. Ma'lum maknanya. Sudah ma'lum, disini kan. Ma'lum itu paling nakirah itu. Yang berikutnya, kenapa ma'lum? Li syumulil wujud wal ma'dum. Karena kata ma'lum ini mencakup sesuatu yang ada dan tidak ada. Ma'lum. Ini yang paling nakirah. Kemudian syai, sesuatu, ini juga yang kedua. Sesuatu, nakirah. Kemudian mawujud, ada. Ini juga nakirah, ada. Ada apa? Nakirah umum. Suma mutahayiz, berpihak. Berada di satu pihak atau berpihak. Wahadis, yang terjadi. Ini juga nakirah. Jism. Apa jism? Hah? Badan, ya. Suma namin. Namin itu dari nama yanmu, yaitu tumbuh. Sesuatu yang tumbuh. Ini nakirah juga. Hayawan. Mashin. Orang yang berjalan. Kemudian suma zu. Rijlaini. Orang yang memiliki dua kaki. Umum. Banyak yang memiliki dua kaki. Yang satu kaki juga ada. Yang tiga kaki, satunya tongkat berarti. Ya. Suma insan. Kemudian insan. Kemudian zakar. Kemudian baligh, kemudian rajul, terakhir rajul itu. Dari sisi kenakirohannya. Yang paling nakiroh, maklum. Syai, maujud, apalagi hadis dan seterusnya. Ya, enggak begitu penting ini. Ya, sekedar tahu aja. Nakir itu bertingkat-tingkat. Gitu. Ya. Bisa dipahami di sini? Aishkar? Hah? Sebelum kita masuk kepada jenis atau macam yang kedua dari isim. Macam yang pertama yaitu nakirah. Sudah kita selesaikan pembahasannya. Dan sebelum kita masuk kepada macam yang kedua dari isim yaitu yang ma'rifah. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Hah? Kita di berpihak. Ya, hai berada di satu sisi pihak. Berada di satu sisi. Ataupun berpihak. Yang lain? Ya sudah berhenti. Sudah berhenti itu. Iya. Di sini contoh yang dicontohkan oleh musannif, rajul, faros, kitab, itu mengesankan bahwasanya nakir itu syaratnya harus banyak anggotanya yang berjalan di bawahnya. Rajul banyak, faros banyak, kitab banyak. Itu kesan yang dimunculkan dari contoh yang dicontoh oleh musannif. Ya, ini salah. Bahkan syaratnya isim itu dikatakan ma'rifah adalah kalau dia diletakkan dengan niatan syuyu, mencakup yang lainnya. Apakah anggotanya ada atau tidak ada? Cuma niatannya ketika meletakkan kata itu, lafaz ini adalah untuk menyebar pada yang lainnya, gitu. Apakah ada anggotanya di sana di alam atau enggak ada? Punya niatnya suyu, gitu. Maka dia apa? Nakiroh, gitu. Gimana? Berarti syarat dari nakiroh. Iya. An yakuna wudu'aha ala suyu, itu syaratnya. Agar dia ataupun meletakkannya, meletakkan isim yang nakiroh tersebut ala suyu sya'a. Ya, apa sya'a? Apa mubarinya? Asyayushi'u ya. Isya'ah. Ya. Atau syuyu'. Ya. Untuk mencakup yang lainnya. Menyebar. Ya. Yang lain? Silakan, Mas Sofin. Ditanyakan. Mas, barangkali masih ada yang jelimet. Hah? Tuqilluha di tahmiluhu al-ghazan. Tahmiluhu al-ghazan. Dibawa. Ya. Mali syumus. Tahmiluhu al-ghazan. Kenapa matahari-matahari ini dipikul oleh ranting-ranting, ada yang besar, ada yang kecil, yang lebat itu kalau antum duduk di bawahnya, seolah-olah mereka yang membawa matahari yang ada di atasnya, karena tidak menembus cahaya, ya, tidak masuk cahaya di bawahnya, seolah dipikul oleh pepohonan tadi yang rindang. Yang lain? Gak ada? Mafhum? Wadharbu tsani al-ma'rifah. Macam yang kedua dari isim adalah isim yang ma'rifah. Wa huwa ma wudi'a liyusta'mal fi wahid bi'ainih. Ma'rifah adalah isim yang diletakkan agar digunakan untuk satu orang tertentu atau satu benda tertentu. Enggak mesti orang lah ya. Ini yang penting. Iya. Apa yang diletakkan agar digunakan untuk satu benda tertentu. Tertentu. Wahya fi hadzal kitab sittatu anwa', dan dia isim-isim yang ma'rifah dalam kitab ini. Kitab apa? Mutammimah. Sittatu anwa', ada 6 macam. Wa zada ba'duhum sabi'an wa huwa al-munada an-nakira al-maqsuda kaya rajulu wa ta'rifu bil qasdi ilayh. Sebagiannya menambahkan yang ketujuh, yaitu munada nakirah maksudah. Munada yang nakirah maksudah, nakirah tapi dimaukan orang tertentu. Ya rajulu, wahai seorang laki-laki tertentu. Ya zalimu, wahai orang yang zalim tertentu. Kalau yang dimaukan bukan orang tertentu umum, maka munsharif dia. Ya rajulan, siapa saja. Ya zaliman, wahai orang yang zalim, siapa saja. Nakirah cakupannya. Tapi kalau dimaukan dengan orang zalim tadi tertentu, maka dimabnikan di atas dhammah. Ya zalimu. Ini mereka ahli nahwu menambahkan yang ketujuhnya adalah apa? Munada nakirah maksudah. Munada nakirah maksudah. Sudah antum pelajari di kitab Tuhfa ya. Seperti ya rajulu. Wa ta'rifu. Dengan apa itu ma'rifahnya? Munada nakirah maksudah. Bil qasdi ilaih. Dengan menunjukkan panggilan kepadanya. Tsumma hadhihi al-anwa' mutafawitatun fi ta'rif kan nakirat. Kemudian macam-macam dari isim yang ma'rifah ini mutafawitah, bertingkat-tingkat dalam hal ma'rifahnya sebagaimana pada pembahasan isim yang nakirah, bertingkat-tingkat. Al-mudmar, yang pertama al-mudmar. Wa yuqalu lahu ad-dhamir, terkadang disebut juga dengan dhamir. Min admartu syai'a, dari kata admartu syai'a, saya admartu syai'a idza akhfaitu, ketika kita atau saya menyembunyikannya dan menutupinya. Admartu syai'a, saya menyembunyikan atau menutupi sesuatu. Ma'na admartu akhfaitu, satartu. Fa idlaquhu hina idzin 'alal baris, terus bagaimana? Dhamir di sana kan ada yang baris. Padahal asal katanya dia dari akhfaitu wa satartu, saya sembunyikan dan saya tutupi, tapi ada yang baris. Iya. Fa idlaqu hina idzin 'alal baris, maka penggunaan kata dhamir untuk yang baris, baris yang tampak. Dhamir baris. Iya. Apa contohnya dhamir baris? Hah? Dhamir yang baris banyak. Iya. Ya ya fa'alani, itu siapa lagi? Alif. Yang lain? Huwa, huma, hum, dan seterusnya. Penggunaan istilah ini dhamir kepada yang baris juga itu majaz saja, sifatnya majaz. Ya. Bukan hakiki. Ya. Karena dia tampak gitu, majaz saja, majaz. Ya. Wa ta'bir bil mubmar wa dhamir lil basriyin. Ungkapan dengan istilah mubmar atau dhamir itu adalah istilahnya orang-orang Basrah. Jadi Irak itu ada dua belahan, ada dua bagian. Bagian yang pertama adalah Basrah, bagian yang kedua adalah apa? Kufah. Basrah tokoh besarnya siapa? Sibawai. Kufah siapa? Al-Kisai. Wal-Kufiyun yakuluna al-Kinayah wal-Mukna. Sedangkan istilahnya orang-orang Kufah, mereka mengatakan dhamir itu namanya al-Kinayah. Kinayah itu apa bahasa Indonesianya? Kiasan. Wal-Mukna. Kinayah itu mukna. Iya. Kenapa disebut kinayah, kiasan atau yang dikiasi? Li'annahu laysa bisharih, karena dia dhamir ini bukanlah sesuatu yang sharih, yang jelas tegas penunjukannya. Wal kinayah tuqabilu sharih, sedangkan kinayah, kiasan itu lawannya sesuatu yang sharih, tegas, jelas. Qala syair, fasarrih bima tahwa wa da'ni min al-kuna fala khaira fil ladzati min dunha sitru. Sarrih bima tahwa, ungkapkanlah dengan terang-terangan, dengan tegas apa yang kamu mau, apa yang kau inginkan. Wa da'ni min al-kuna, tinggalkanlah kunya, ataupun tinggalkanlah al-kuna, ungkapan yang tidak terang-terangan. Da'ni min al-kuna, jauhkan aku dari kiasan. Ini sudah terang-terangan aja kamu, jangan belat-belit. Yang berbelat-belit, jangan menggunakan kata-kata kiasan. Apa maumu, gitu kan. Fasarih bima tahwa wa da'ni min al-kuna, ungkapkanlah dengan tegas, jelas apa yang kau mau. Tinggalkanlah dariku al-kuna, kiasan-kiasan. Fala khaira fil ladzati min dunya sitru. Tidak ada kebaikan dalam kelezatan-kelezatan kalau di balik kelezatan tersebut ada sitr. Ada penutup yang menutupinya. Ada kelezatan tapi ada penutupnya. Ya enggak bisa kita menikmatinya. Wa huwa a'rafuha. Di situ kuna. Ya. Wa huwa a'rafuha, dan dia huwa kembali ke mudmar, dhamir. Dhamir adalah yang paling ma'rifahnya dari isim-isim yang ma'rifah. Indal jumhur, menurut pendapat jumhur. Wa a'rafu anwa'ihi dhamirul mutakallim, dan yang paling ma'rifah dari macam dhamir adalah dhamir mutakallim. Thumma dhamiril mukhatab, kemudian dhamir al-mukhatab. Thumma dhamirul ghaib, kemudian dhamir yang ghaib. Thumma al-alam, kemudian alam, nama. Yari dhamira, setelah dhamir. Thumma ism, kemudian ismul isyarah, isim isyarah. Wa mithluhu al-munada, dan yang semisal sederajat dengan isim isyarah dalam hal kema'rifahan adalah munada. Al-maksud yang telah disebutkan sebelumnya, yang ditambahkan oleh yang lainnya. Munada maksud. Inda man addahu minha, menurut orang yang menghitung atau memasukkan munada maksuda ini kepada isim yang ma'rifah. Wa man lam ya'uddahu minha nadhara li kauni dakhilan fil muhalla bil bina ala anna ta'rifahu bi al muqaddarah. Adapun mereka yang tidak memandang apa itu munada maksudah, atau tidak memasukkan munada maksudah kepada isi ma'rifah secara tersendiri, yang ketujuhnya karena memandang. Jadi ini pendapat mereka yang tidak memasukkan nakira maksudah kepada isi yang ma'rifah. Ya. Karena mereka memandang bahwasanya dia munada maksudah itu dakhilan fil muhalla bil bina, masuk kepada isim yang dihiasi dengan bina. Ya, ya rajulu, ya zalimu. Ala anna ta'rifahu bi al-muqaddarah, dan dia ma'rifahnya kata ini dengan al-muqaddarah, berarti sederajat dengan yang al. Ya, sudah masuk kepada yang ma'ruf bi adab, berarti. Dia masuk kepada isim yang dihiasi dengan bina. Ala anna ta'rifahu, dan dia yang dihiasi dengan bina ini ma'rifahnya setingkat dengan al. Tapi alnya di sini muqaddarah. Thumma ismul mausul, kemudian isim mausul. Thumma al-mu'arraf bil adat al-wasadis, kemudian al-mu'arraf bil adat, yang dimakrifah dengan adat itu apa? Alif dan lam. Iya. Wasadis yang keenam min al-ma'arif, dari isim-isim ma'rifah adalah ma, apa saja dari isim nakirah, alladhi udhifa ila wahid minha, yang diidhafahkan kepada salah satu dari apa? Lima di atas, yaitu apa? Yang pertama alam, dhamir, kemudian alam, isim isyarah, isim mausul, dan al-ma'ruf bil adat ataupun alif dan lam. Saya ulangi, yang keenam adalah apa yang didhafahkan kepada salah satu dari lima di atas. Ay hadhil khamsah, yaitu didhafahkan kepada lima ini. Idhafatan tufiduhu ta'rifan, dengan idhafah yang memberikan faedah ma'rifah. Ya, seperti gulamu zaidin, menjadi ma'rifah gulam. Tadi ya gulamun nakirah, didhafahkan kepada Zaid, jadi gulamu zaidin, anaknya Zaid, ma'rifah. Gulam, anaknya siapa ini, dikenal ini, nakirah. Setelah anaknya Zaid, oh siapa, saya hafal Zaid ini. Iya, tahu Zaid, teman saya Zaid. Wa ghulamu hadza, anaknya orang ini. Ghulamul ladzi fid dar, anaknya orang yang ada di rumah. Ghulamur rajul, anaknya laki-laki ini. Sudah makrifah dia. Jadi idhofahnya enggak sembarang idhofah, tapi idhofah yang memberikan faedah makrifah. Ghulamur rajul, ghulamu Zaid, ghulamu hadza, ghulamul ladzi fid dar, ghulamur rajul. Fa kharaja ma la tufiduhu al-idhofah ta'rifan. Maka keluar dengan qaid ini, qaid idhofah tufidu ta'rifan, yaitu idhofah yang la tufiduhu al-idhofah ta'rifan, yaitu idhofah yang tidak memberikan faedah ma'rifah, diidhofahkan tapi tetap nakirah. Seperti asma'il fa'ilin, isim-isim fa'il. Ja'a dharibu Zaidin, datang orang yang memukul Zaid. Masih nakirah kan? Maknanya juga lihat. Siapa yang mukul Zaid? Tidak tahu. Ya. Atau isim-isim maf'ul. Ja'a madrubu Zaid, datang orang yang dipukul Zaid. Ya kan? Nakirah masih. Ya. Wal ismil mutawaghil fil ibham. Dan isim yang tenggelam dalam keibhaman. Nah ini. Tenggelam dia dalam keibhaman. Saking ibhamnya, saking mubhamnya. Meskipun dia diidhofahkan kepada yang a'raful ma'arif, tetap apa? Mubham dia. Seperti ghair, misal dalam Al-Quran disebutkan, Hal min khaliqin ghairullah. Lihat. Hal min khaliqin ghairullah. Ghairullah di sini sebagai sifat dari khaliqin. Khaliqin nakirah atau ma'rifah? Khaliqin nakirah atau ma'rifah? Khaliqin nakirah ma'rifah? Nakirah. Iya kan? Dia di sini dijarkan dengan huruf jar, kalau dalam selain Al-Quran zaidah tambahan, tapi Al-Quran dengan silah gitu. Dia mahalnya rafa dia. Iya. Mahalnya rafa mubtada ya. Cuma dia dari sisi lafadznya dijarkan karena kemasukan huruf jar. Kalau selain Al-Quran dikatakan sebagai zaidah. Ghairullah sebagai sifat dari ilah. Lihat. Diidhofahkan ghair kepada Allah SWT. Tapi tetap apa? Nakirah. Makanya terjemahannya, apakah ada sesembahan yang selain Allah? Dan sebagai sifat di situ. Ya. Contoh yang lain. Ada kan? Apa lagi? Ada yang lain juga. Seperti dalam ungkapan kita, ja'a rajulun ghairu, siapa? Selain rajulun ghairuk, misalkan. Datang orang lain selain kamu, yang selain kamu. Rajulun ghairuk, ghairu sifat dari rajulun yang ma'rifah. Ghairu juga ma'rifah, nakirah. Rajulun nakirah, ghairu juga nakirah. Kenapa? Karena dia ibham, mutawaghil fil ibham. Meskipun diidhofahkan kepada dhamir, tetap dia lah nakirah. Sehingga bisa menjadi sifat bagi rajulun yang nakirah. Ja'a rajulun ghairuk, datang seorang laki-laki selain kamu. Ya, misal juga sama. Ya. Ja'a rajulun misluk. Misluk sebagai apa? Sifat dari rajulun. Li'annahu la yata'arraf bil idhofah, karena dia, apakah isim fa'il, isim maf'ul, atau isim yang mutawaghil, tenggelam dalam keibhaman seperti ghair dan misal, itu tidaklah menjadi ma'rifah dengan diidhofahkan kepada apapun. Ya. Paham? Silakan, ada yang mau nanya? Wahwa bihasbi ta'rif ghair mutaakhir anhu fi rutbah. Wahwa, dan dia yang didhofahkan kepada yang ma'rifah, dari sisi ma'rifah tidak tertinggal dari apa yang didhofahkan kepadanya. Yes. Jadi isim yang didhofahkan, isim nakirah yang didhofahkan dari sisi ma'rifahnya tidak tertinggal dari yang ma'rifah dalam hal rutbah, tingkatan ma'rifahnya. Bal huwa, bahkan dia, isim ini yang nakirah, yang diidhofahkan, fi rutbati ma udhifa ilaih, pada tingkatan isim yang diidhofahkan kepadanya. Fal mudhaf ila al-alam fi rutbatil alam, maka yang didhafahkan kepada alam pada tingkatan alam. Iya. Wal mudhaf ila ismi ismil isyarah fi rutbati ismil isyarah, dan yang didhafahkan kepada isim isyarah pada tingkatannya isim isyarah. Wa hakadha, dan demikian seterusnya. Illa al-ismal mudhafa ila dhamir, kecuali isim nakirah yang diidhafahkan kepada dhamir. Kahulami, seperti hulami. Fa'innahu laysa fi rutbati dhamir, maka dia tidak berada pada tingkatan dhamir, turun derajatnya. Kalau yang diidhafahkan kepada alam sederajat dengan alam, yang diidhafahkan kepada isim isyarah sederajat dengan isim isyarah, yang diidhafahkan kepada yang beral juga sederajat dengan yang beral. Adapun yang diidhafahkan kepada dhamir tidak sederajat dengan dhamir, turun menjadi sederajat dengan apa? Alam. Bal huwa fi rutbatil alam, bahkan dia pada tingkatannya alam. Kenapa? Li'annahu law kana fi rutbatil dhamir lama sahha marutu bi zaidin sahibik. Karena seandainya saja isim yang diidhafahkan kepada dhamir itu sama tingkatannya kepada sama tingkatannya dengan dhamir, niscaya tidak benar ungkapanmu. Marutu bi zaidin sahibik, salah. Tapi ini benar gitu. Marutu bi zaidin sahibik, saya melewati Zaid temanmu. Ini kalau kamu berpendapat bahwasanya isim yang didhafahkan kepada alam itu setingkat dengan alam, berarti salah dong ungkapan ini. Kenapa? Li'anna sifah la takunu a'raf min al-mausuf, karena sifat tidak boleh lebih ma'rifah daripada yang disifati. Iya. Sifat tidak boleh lebih ma'rifah daripada yang disifati. Bal hiya, bahkan yang namanya sifat musawiyalah, sederajat harusnya dengan yang disifati atau di bawah dia, enggak apa-apa. Falamma ja'alna al-mudhaf ila dhamir fi rutbatil 'alam, dikarenakan kita menjadikan mudhaf kepada dhamir itu pada tingkatan alam, maka jadilah sahibuka musawiyan li Zaid, sahibuk menjadi setara dengan Zaid. Ya. Ya. Wa yustatsna mimma dzukir qabl wa huwa anna al-mudmar a'raful ma'arif ismullah, dan dikecualikan dari apa yang telah disebutkan dari urutan-urutan ma'rifah, wa huwa anna al-mudmar a'raful ma'arif, yaitu bahwasanya dhamir adalah a'raful ma'arif, ma'rifah yang paling ma'rifah. Iya. Dikecualikan dari itu ismullah ta'ala, nama Allah Subhanahu wa ta'ala, al-a'zham yang terbesar, a'nil jalala asy-syarifah, yakni al-jalal yang maha maha agung lagi maha mulia. Fa'innahu alam, sungguhnya Allah adalah nama bagi zat Allah, wajibul wujud istilahnya mereka, ya, asyariyah, al-mustahik lejamil mahamid, yang wajib ada, yang masih berhak untuk mendapatkan segala pujian. Ya. Wahuwa, dan dia ismullah, meskipun dia bukan dhamir, a'raful ma'arif, adalah yang paling ma'rifah dari isim-isim ma'rifah. Mutlaqan, secara mutlak. Dari apa saja. Sampai pun dari dhamir. Bil ijma', dengan kesepakatan an-nuhat. Kenapa li syiddati tamayyuzihi wa ghalabati zuhurihi zuhura? Karena sangat terbedakannya dia dari yang lain. Wa ghalabati zuhurihi zuhura. Dan kejelasan yang sangat menguasai. La yahtamil al-khafa, tidak memungkinkan kesamaran, tidak masuk di dalamnya kesamaran, tidak mengandungi ketidakjelasan. Fa huwa bihadzal ma'na, maka dengan makna ini lafzul jalal Allah a'raf min ad-dhamir, lebih ma'rifah daripada dhamir. Wa ghairi, dan yang lainnya. Tsumma dhamir, kemudian setelah itu dhamir yang kembali kepada Allah, tsumma dhamair ghairi, kemudian dhamir-dhamir yang kembali kepada selain Allah. Ala tartibi sabiq, sesuai dengan urutan yang telah lewat. Wa fi i'rabil Qur'an, disebutkan di dalam kitab i'rabil Qur'an li Syihab al-Halabi, milik Syihab al-Halabi, bahwasanya diceritakan di dalam kitab tersebut, anna sibawaihi ru'iya fil manam, sibawai ditampakkan di dalam tidurnya, melihat di dalam tidurnya, faqilalah, ya. Saya ulangi, di dalam i'rabil Qur'an Syihab al-Halabi, bahwasanya sibawaihi ru'iya fil manam, ditampakkan di dalam tidur sudah meninggal berarti si bawahnya ya. Tapi ditampakkan ya pada seseorang di dalam tidurnya. Faqila lahu, maka ditanyakan kepada orang yang melihat dalam mimpinya ini, yang dia bermimpi melihat si bawai. Faqila lahu, ma fa'alallahu bik, apa yang Allah perbuat denganmu wahai si bawai? Ya. Faqala adkhalani jannah, Allah masukkan aku dalam surga. Faqila bimadza, maka ditanya dengan apa Allah memasukkanmu dalam surga? Faqala biqauli inna ismahu ta'ala a'raful ma'arif, intahat. Dengan ucapanku, pendapatku bahwa nama Allah adalah a'raful ma'arif, selesai. Wallahu a'lam. Ya. Selesai pembahasan tentang apa itu isim yang ma'rifah dan juga tingkatan-tingkatannya, tinggal masuk kepada rinciannya, rincian dari dhamir. Ada yang masih iskal? Gimana? Iya, namanya silah dia. Iya, maksudnya sama. Cuma namanya silah. Iya, di dalam kitab apa kita ya lupa. Qaidul I'rab disebutkan silah namanya. Li'annahu yatawassal bihi ila tazyin al-kalimah. Jadi dengan sebab ini menjadi lebih indah gitu kalimat itu. Dan maknanya juga lebih. Maknanya taukid juga sama, ada taukid. Dari sisi lafad lebih indah dan ada makna penekanan taukid. Jangan lewat ini, pembahasan lewat sudah. Apa? Kalau saya ta'aruf di dofa. Ya, nakiro tetap. Iya. Di dofa kan ada nakiro. Tadi kan ja'ani rajulun ghairuk. Datang kepadaku laki-laki selain kamu. Di sini ghairuk sebagai sifat dari apa? Rajulun. Kok bisa? Ya karena ghairuk ma'rifah. Kok ma'rifah? Dia kan di dofa kan kepada yang ma'rifah. Ya, tapi dia mutawaghil fil ibham. Karena sangat tenggelam dia dalam keibhaman, kesamaran. Sehingga meskipun di dofaknya tetap samar. Dari maknanya juga demikian ya. Datang kepadamu, laki-laki selain kamu. Selain kamu siapa? Banyak orang. Dari maknanya kelihatan itu kan. Ya. Yang lain? Gak ada. Ulang. Tadi itu tanya Muhammad tadi. Iya. Jadi bukanlah persyaratan agar isim itu dikatakan sebagai isim yang nakiroh, yaitu agar di bawahnya banyak anggotanya, seperti rojul banyak anggotanya. Tidak. Cukup dengan sekedar bahwa isim ini diletakkan dengan niatan menyebar kepada satuan-satuan, ada atau tidak. Yang jelas diletakkan di sini ini tidak khusus untuk satu. Menyebar pada yang lainnya. Terserah mau ada atau enggak di sana satuan-satuannya. Yang jelas ketika diletakkan awal kali untuk menyebar pada yang lainnya. Tidak untuk satu benda tertentu. Ya sudah cukup itu. Syams ketika awal diletakkan ya untuk mencakup yang lainnya. Enggak ada udah ini, terserah. Pokoknya diletakkan awal kalinya untuk menyebar pada yang lainnya gitu. Ya itu sudah nakiro. Makanya syams dima'rifahkan dengan alif lam, ya kan? Wa syamsi wa duhaha dengan alif lam. Tandanya dima'rifah enggak kasih alif lam lagi. Iya kan? Wa syamsi. Jadi wa syamsin. Ya itu. Apalagi ya kalau kita melihat sisi yang lain tadi matahari di mana setiap harinya terbit dari arah yang bergeser dari sebelumnya ada 360 arah. Ataupun posisi di masyariq, di timur, di masyariq. Wallahu a'lam. Masih ada waktu ya. Lanjut, Jis. Belum habis ya. Faslun fi bayanin. Ya, sampai habis inilah ya. Ke bawah nih. Faslun fi bayanin. Semoga enggak puyeng ya. Puyeng mending daripada ngantuk. Kalau ngantuk ya enggak ada yang nyantol. Kalau puyeng kan ada yang nyantol. Cuma kebanyakan atau bagaimana ruwet gitu. Ya. Ya, ma'rifah. Iya. Iya. Iya. Kalau mau lebih menempel, antum sebelum saya baca pelajaran ini, baca dulu. Berupaya dipahami, terus bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Nanti ada yang faham-faham, tambah mantap, oh benar nih, ternyata paham saya. Yang ini, oh salah, itu ingat yang salah itu. Oh saya salah ya ini ya. Gitu. Kalau saya dulu belajar seperti itu. Seminggu sebelum Ustaz membaca, dan saya membaca juga, saya baca dulu. Persiapan. Jadi menempel gitu. Tapi kalau kita langsung dengar, belum baca sebelumnya, kadang agak repot gitu. Ahsan baca dulu dua muka setiap kali pertemuan. Suku-suku bersama-sama antum baca. Coba dipecahkan. Barangkali antum ada masukan untuk saya. Alhamdulillah kan. Faslun fi bayanil mudmar wa aqsamih. Fasal tentang penjelasan dhamir dan macam-macamnya. Wal mudmar wa dhamir madluluhuma wahid. Mudmar dan dhamir penunjukannya sama. Li'annahuma karena keduanya isman. Dua isim. Lima untuk ai lismin. Ini. Dikasih ini jadi terjemahnya kayak ini ya. Ai lismin. Saking rincinya. Isman dua isim. Lima wudi'a li mutakallim. Dua isim yang diletakkan untuk mutakallim. Seorang yang berbicara. Ai li syakhsin mutakallim. Li mutakallim maksudnya li syakhsin mutakallim. Dia sifat mutakallim itu. Sifat. Aslinya syakhsin mutakallim. Gitu. Ai mutalaffiz bihadha lafaz. Apa itu mutakallim? Ah, mutalaffiz bihadha lafaz. Yang melafazkan lafaz ini. Iya. Kana seperti ana. Iya. Awudhi'a li syakhsin atau diletakkan untuk syakhsin mukhatab. Seorang yang diajak bicara. Ka anta seperti anta. Aw li syakhsin ataupun untuk seseorang yang ghaib. Tidak hadir. Kalau dalam bahasa Indonesia. Lil mutakallim adalah kata ganti orang pertama. Mukhatab kata ganti orang kedua. Ghaib untuk kata ganti orang ketiga. Ghaib laisa mutakalliman wala mukhatab. Bukan untuk mutakallim, bukan untuk mukhatab. Kahuwa seperti huwa. Ini perlu perhatian lagi nih. Ya. Dian kan nanya lagi. Fa kharaja biqaulihi, maka keluar dengan ucapan beliau yang mengatakan mudmar dhamir isman lima wudi'a lima takallim. Mudmar dan dhamir adalah kedua isi adalah dua isim yang diletakkan untuk mutakallim, untuk mukhatab, untuk ghaib. Keluar dengan ungkapan ini. Keluar dengan ungkapan ini wad'ul ismi dhahir, peletakan isim yang dhahir. Alladhi urida bihi mutakallim, tapi dimaukan dengannya mutakallim gitu. Paham enggak? Di sini musannif dalam matan menyebutkan mudmar dan dhamir adalah dua isim yang diletakkan untuk mutakallim. Maka keluar dengan ini itu isim dhahir yang diletakkan untuk mutakallim gitu. Ngerti? Lawannya isim dhamir apa? Dhahir kan? Kenapa pusing? Mudmar dan dhamir adalah dua isim yang diletakkan untuk mutakallim. Di sini mudmar dan dhamir saja. Maka keluar dengan ungkapan ini isim dhahir yang diletakkan atau dimaukan dengannya mutakallim atau mukhatab atau ghaib. Seperti contohnya. Iya. Syakhsun ada seseorang namanya Zaid. Iya. Dia berkata, Zaidun qa'im. Zaid sedang berdiri. Maksudnya saya berdiri gitu. Ini kan menggunakan apa? Dhamir. Bukan apa? Dhahir bukan dhamir. Aslinya kan anak qa'im. Tapi dia menggunakan isim dhahir kan. Zaidun qa'im. Maksudnya saya berdiri gitu. Paham gak sih? Saya ulangi. Keluar dengannya peletakan isim dhahir yang dimaukan dengannya mutakallim atau mukhatab atau ghaib. Seperti ucapan seseorang yang namanya Zaid. Dia mengucapkan Ya, Zaidun qa'im. Yuridu nafsah, dia menghendaki dirinya. Masih saya berdiri gitu. Tapi kata Zaidun qa'im. Ya. Wa qauluka, dan ucapan kamu ya Zaidu. Wa Zaid. Ini untuk mukhatab, ya kan? Zaidun qa'im. Kemudian contoh yang ketiga, Zaidun qa'im. Untuk apa ini? Ghaib. Ya. Turidu syakhsan ghaiban. Engkau menghendaki dengan ungkapanmu tadi Zaidun qa'im, seorang yang ghaib. Fa inna lafdz Zaid, sesungguhnya lafadz Zaid, wa in utliqa fil misalil awal, meskipun digunakan, dilepas pada contoh yang pertama, itu apa? Zaidun qa'im, yang dia memaksudkan dengan yang dia maksudkan dirinya sendiri itu. Ya, saya ulangi, sesungguhnya lafadz Zaid, meskipun dimutlakan, digunakan pada contoh yang pertama untuk mutakallim Zaid, Zaidun qa'im, yang dia maksudkan, yang dia maukan dirinya sendiri. Ini untuk mutakallim berarti kan? Wa fi tsani 'ala al-mukhatab, yang kedua itu mukhatab, ya Zaidu wa Zaid, itu mukhatab kan. Wa fi tsalits, dan pada yang ketiga 'ala al-ghaib, untuk ghaib, Zaidun qa'im. Dia mau kenangannya Zaid yang ghaib enggak ada. Bagaimana ini? Iya. Illa annahu laisa mawdu'an li dzalik, hanya saja isim dhamir itu tidaklah pada asalnya digunakan untuk itu. Untuk mukhatab, untuk mutakallim tidak. Ya, illa annahu laisa mawdu'an li dzalik, hanya saja dia sebenarnya tidak digunakan untuk itu. Balil asma'u dhahirah kulluha mawdu'atun lil ghaib, bahkan isim-isim yang dhahir semuanya itu diletakkan untuk ghaib, iya kan? Untuk ghaib semua. Zaidun yaqumu. Ya. Az-Zaidani yaqumani, az-Zaiduna yaqumuna. Untuk ghaib semua. Ya. Seperti itu. Ya, jadi keluar isim zahir yang digunakan untuk mutakallim, mukhatab ataupun apa? Ataupun ghaib. Kenapa? Karena semua isim zahir digunakan untuk yang ghaib saja, itu yang benar. Ya. Wa yukna anha bi dhamiril ghaibah. Ya. Dan dikunyai, disebut, dipanggil dhamir ghaib tersebut dengan dhamirul ghaibah. Wa kharaja bi qawlihi al-mutakallim, maka keluar dengan ungkapan beliau al-mutakallim, ya, dhamir mutakallim ila akhirih, sampai akhir di mutakallim ka ana au mukhatab ka anta au ghaib ka huwa, keluar dengan ungkapan ini. Ya. Iya. Iya, para contoh iya ya. Itu bukan dhamir untuk mutakallim, bukan. Ka pada iyaka, itu bukan dhamir mukhatab. Ha pada iyah bukan dhamir ghaib, bukan. Fa inna laysa dhamair, itu semua. Yaitu apa? Ya, apalagi? Kaf. Kemudian apa lagi? Ha, ya pada iyaya. Kaf pada iyaka, ha pada iyaha. Itu laysa dhamair. Laysa dhamairu, dhamairu, dhamairu. Dhamairu sebagai khabar laysa. Li'annaha la tadullu ala mutakallim, karena masing-masingnya itu tidak menunjukkan kepada mutakallim, tidak pula kepada mukhatab, tidak menunjukkan kepada seorang yang berbicara, tidak pula kepada seorang yang diajak bicara, tidak pula kepada seorang yang ghaib. Bal ala takallum wa khitab wa ghaibah, bahkan penunjukannya hanya arah pembicaraan dari si pembicara, arah pembicaraan kepada si orang yang diajak bicara, arah pembicaraan kepada orang yang ghaib, arah saja, menunjukkan arah pembicaraan saja. Fahiya ahruf, dan dia adalah huruf-huruf. Waddalu ala al-mutakallim, dan sedangkan yang menunjukkan kepada mutakallim, wal mukhatab, dan mukhatab wal ghaib, innama, tidak lain, hanya iya saja. Hanya iya. Iya itu yang menunjukkan kepada mutakallim, mukhatab, ghaib. Adapun kaf, ha, iya itu hanya menunjukkan arah saja. Wa syamila ta'rif ad-dhamir al-mushtarak bainal mukhatab wal ghaib. Kalwawi fi nahwi yaf'alun. Dan at-ta'rif wa syamila ta'rif ad-dhamir al-mushtarak. Tanya ma'rifah dari dhamir-dhamir ini mencakup dhamir yang mushtarak, yang dipersekutukan antara mukhatab dan ghaib. Ini juga sama ma'rifah. Seperti wawu yang ada pada yaf'alun. Yaf'alun itu ghaib. Untuk yang mukhatabnya apa? Taf'alun, sama dipersekutukan di situ ya. Wawu, dhamir wawu itu dipersekutukan pada mukhatab dan apa? Ghaib. Hum yaf'aluna, antum taf'aluna, iya kan? Iya. Di sini enggak ada titiknya, titik harusnya. Wa hu innama huwa iya gitu, titik. Wa syamila ta'rif ad-dhamir al-musyarak. Wa syamila ta'rifu ad-dhamir al-musyarak. Ya, ma'rifah juga mencakup dhamir yang dipersekutukan antara mukhatab dan ghaib seperti wa hu pada contoh yaf'aluna. Thumma dhamirul ghaib. Titik gitu. Titik. Iya. Titik. Di sini koma ya. Thumma dhamirul ghaib imma an yakuna marja'a an yakuna marja'uhu ma'luman nahu inna anzalna. Kemudian dhamir ghaib imma an yakuna marja'uhu ma'luman. Ada kalanya tempat kembalinya dhamir itu ma'lum, sudah diketahui. Contohnya inna anzalna, kami turunkan. Kemana itu dhamir ha? Inna anzalna fi lailatul qadr. Ha, kembali kemana ha? Al-Qur'an. Ma'lum kan? Al-Qur'an inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sebelumnya disebutkan enggak Al-Qur'annya? Enggak, tapi sudah ma'lum. Boleh itu. Meskipun belum disebutkan. Kalau sudah ma'lum boleh. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ha, kembali ke mana nih? Kepada sesuatu yang ma'lum fi dhihnik. Al-Qur'an. Ya itu. Inna anzalnah ay al-Qur'an. Iya. Ini lumayan ini. Ya kita buka dulu biar tak pusing. Ke depannya enggak pusing insyaallah. Au mutaqaddiman lafdhon wa rubbah. Atau ada kalanya kembalinya dhamir ini kepada sesuatu yang mutaqaddim, mendahului dari sisi lafaz dan dari sisi kedudukannya. Dengan contoh akan menjadi jelas. Wal qamara qaddarnah, dan bulan qaddarnahu manazila, kami tetapkan manzilah-manzilahnya. Ya. Di sini qaddarnah ha dhamirnya kan? Kemana kembalinya dhamir ha? Kepada al qamar. Yang mana al qamar ini dari sisi lafadznya apa? Mutaqaddim, mendahului ya kan? Qamar dulu disebutkan baru qaddarna, iya kan? Dan dari sisi rutbahnya, kedudukannya al-qamar lebih tinggi daripada qaddarna. Kenapa? Al-qamar sebagai mubtada, qaddarna sebagai khabar. Mana yang lebih tinggi kedudukannya? Mubtada dan khabar? Mubtada, gitu. Pernah belum ini dibahas seperti ini? Hah? Belum. Atau kembalinya dhamir itu kepada sesuatu yang mutaqaddim, mendahului dari sisi lafaz ataupun rutbah, seperti wal qamara qaddarna. Ha di sini kembalinya kepada al qamar, dan qamar dari sisi lafaznya mendahului, iya kan, al qamar dulu baru qaddarna. Dari sisi rutbahnya al qamar sebagai mubtada, qaddarna sebagai apa, khabarnya. Maka mubtada lebih tinggi kedudukannya daripada apa, khabar. Ah itu. Au mutaqaddiman lafdhon la rutbah, atau kembalinya dhamir ini kepada sesuatu yang mutaqaddim, mendahului dari sisi lafadznya saja tapi tidak dari sisi rutbahnya, kedudukannya. Contoh wa idz tala ibrahim rabbuh, tatkala ya Ibrahim diuji oleh Rabbnya. Di sini rabbuh ha dhamir ha kembali ke mana? Ibrahim. Ibrahim mutaqaddim, mendahului dari siapa? Lafadznya. Tapi dari sisi rutbahnya di bawah. Karena dia sebagai apa? Maf'ul. Rabbu sebagai fa'il. Mana yang lebih tinggi maf'ul dan fa'il? Fa'il. Jadi mubtada lebih tinggi daripada khabar. Fa'il lebih tinggi daripada maf'ul. Kedudukannya. Fa'ibrahimul ladhi yurja'a yarji' ilaihi dhamir al-majrur wa intaqaddama lafdhan fa huwa mutaakhir rutbah. Maka Ibrahim yang dhamir majrur, mana itu semuanya ya, Ibrahim ini rabbuh, maka Ibrahim yang dhamir majrur yang ada pada rabbuh itu kembali kepadanya, meskipun dia Ibrahim ini taqaddama lafdhon, mendahului dhamir itu dari sisi lafaz, tapi dia mutaakhir rutbatan, dari sisi rutbah kedudukannya diakhirkan. Kenapa? Li'annahu maf'ul. Karena Ibrahim di sini sebagai maf'ul. Wa rutbatul maf'ul at-ta'khir. Rutbahnya maf'ul itu diakhirkan. Nah itu. Titik. Aw mutaqaddiman rutbatan la lafdhan, atau dia mendahului dari si rutbahnya, tapi lafadznya tidak diakhirkan lafadznya. Contohnya fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Muncul dalam hati Musa rasa takut. Ya, kepada perbuatannya para tuang syir tadi. Ya. Di sini mana dhamirnya? Nafsihi. Hi. Ha. Kembali ke mana itu? Kembali kepada Musa. Yang Musa ini dari sisi lafaz apa? Bagaimana? Dari sisi lafaz bagaimana? Mutaqaddim atau mutaakhir? Mutaakhir. Tapi dari sisi rutbahnya bagaimana? Ya, dari sisi rutbahnya dia. Ya. Fa Musa, maka Musa alladhi yarji' ilaihi dhamir, Musa yang dhamir itu kembali kepadanya. Yang dhamir yang ada pada nafsi itu kembali kepadanya. Itu Musa mutaakhir. Dari sisi lafadznya. Lafadznya disebutkan terakhir. Iya kan? Tapi dari sisi rutbahnya mutaqaddim dia. Tinggi. Mendahului. Kenapa? Karena dia fa'il. Iya kan? Fa'il. Ya. Warutbatul fa'il at-taqdim. Dan kedudukan fa'il adalah didahulukan. Nah ini yang terakhir. Insya Allah kita tunda. Mutaakhir lafdhan warutbah. Atau dia terakhir. Diakhirkan dari sisi lafad dan rutbahnya. Kembali yang tersebut kepada sesuatu yang mutaakhir lafdhan dan rutbah. Ini insya Allah pada pertemuan berikutnya. Sampai di sini ada iskal atau muskil semua? Iya. Dhamir itu. Ma misalkan dorobtu illa iyak, saya tidak memukul kecuali kamu. Maka iya adalah dhamir munfasil. Ya kan? Mabni al-fath. Iya, mabni al-fath. La mahlal min al-i'rab. Atau fi mahali apa? Nasbin, mafulun bih. Kafnya ya sekedar harful khitab aja. Harful khitab gitu. Yang lain? Innama huwa iya, oh itu. Saya ulangi sebentar ya. Perhatikan di sini. Wa kharaja biqaulil mutakallim, keluar dengan ungkapan beliau al-musannif al-mutakallim sampai seterusnya. Iya. Iya, huruf ya pada iyaya yang terakhirnya ya, iyaya. Kaf pada iyaka. Ha pada iyahu. Maka sesungguhnya ya dan apa? Kaf dan apa? Ha itu bukanlah dhamir. Li'annaha la tadullu 'ala mutakallim, karena tidak menunjukkan kepada orang yang berbicara gitu. Orangnya bukan ini ya. Mutakallim isim fa'il. Tidak menunjukkan kepada orang yang berbicara. Tidak juga menunjukkan kepada orang yang dia bicara. Iya. Tidak pula menunjukkan kepada orang yang ghaib. Bahkan terkadang kepada takallum, khitab, ghaibah. Iya. Tidak menunjukkan kepada orangnya, hanya arahnya saja. Iya. Fa ya ahruf, maka dia adalah huruf. Wadal 'alal mutakallim huruf biasa. Wadal 'alal mutakallim sedangkan yang menunjukkan kepada mutakallim dan mukhatab dan ghaib tidak lain adalah dhamir iya. Menunjukkan orangnya di sini. Iya. Yang menunjukkan kepada orang yang berbicara, orang yang diajak bicara, orang yang ghaib itu iyanya. Gitu. Iyanya. Kepada orangnya. Iya. Ya kaf adapun kaf ha adanya ya serta arahnya serta orangnya ya tidak ada, tidak dikandung oleh dhamir tersebut ya, pelakunya dikandungi pada iya. Iya iya iya iya iya. Gimana Ahmad? Iya iya paham. Wasyamila itu ya at-ta'rif. Ya, wa syamil ta'rif ad-dhamir. Ta'rif dhamir yang memakrifahkan ataupun dhamir yang ma'rifah itu mencakup dhamir yang dipersekutukan antara mukhatab dan ghaib seperti wawu. Itu kan dipersekutukan, masuk kepada yang ghaib sebagai fa'aluna, juga masuk kepada apa? Yang mukhatab tafa'aluna, ya kan? Sama. Iya, sama. itu juga ma'rifah gitu ya, yang dipersekutukan. Kan kalau ada yang masing-masing, untuk masing-masing, ada yang bisa dipakai untuk apa, apa ghaib dan mukhatab. Sama itu juga ya. Yang lain? Illa anna laysa mudun apa? Oh yang tadi ya. Iya. Jadi pada contoh tadi memosisikan isim dhahir pada posisi dhamir mutakallim itu kan, ataupun dhamir mukhatab. Iya. Itu annahu laysa mawdu'an li dzalik. Sebenarnya isim dhahir itu tidaklah diletakkan untuk itu. Bukan untuk mukhatab, bukan untuk apa? Mutakallim, bukan gitu. Bahkan isim-isim dhahir semuanya itu diletakkan untuk ghaib. Itu asal letakannya seperti itu. Ya. Asal letakannya seperti itu, asal letakkan dari isim dhahir, bukan untuk mukhatab, bukan untuk apa? Mutakallim, tapi itu ghaib semuanya tanpa terkecuali. Ya. Kalaupun ada pun contohnya tadi ya di luar asal penggunaan berarti. Iya. Asal letakan, keluar dari asal letakannya digunakan untuk mukhatab. Iya. Ya benar contoh ini benar juga, cuma di luar asal letakannya. Asal letakannya yang namanya isim-isim dhahir untuk ghaib itu asal letakannya. Adapun dhamir ya asal letakannya ada tiga, ada yang untuk mutakallim, ada untuk mukhatab, ada untuk ghaib gitu. Atau untuk dhahir asal letakannya untuk apa? Ghaib. Kalaupun di sana ada ya mungkin keluar dari asalnya berarti. Seperti Zaidun Qaim, yang dia maukan saya berdiri. Ini. Gimana, Asyirwat? Ya cukup, insyaAllah di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.